Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram bab adab, dan lebih khusus tentang peringatan dari adab atau akhlak yang tercela. Kita sampai pada hadis yang ke-26 dari hadis-hadis tentang ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده dha'fun. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan masuk ke dalam surga khibbun, seorang yang menipu, wala bakhilun, seorang yang pelit, wala sayyi'ul malakah, dan seorang yang buruk perangainya terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menjadikan ini dua hadis, dan ada kelemahan di dalam sanad hadis ini, dan diterangkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa memang secara sanad ada kelemahan. Hanya saja makna hadis ini memang seperti yang disebutkan, artinya ini adalah perangai-perangai buruk, dan kita dapat memahami perangai-perangai buruk tersebut juga melalui hadis-hadis yang lain yang sahih. Hanya saja di sini tingkatan keburukan ini, apakah mencapai perbuatan dosa besar atau tidak, kalau menurut lafal hadis ini bisa digolongkan dosa besar. Namun tadi kita katakan ada kelemahan, sehingga yang jelas ini perangai buruk, bisa jadi dosa besar, bisa jadi tidak, tergantung sejauh mana dia melakukan perilaku buruk tersebut. Yaitu yang disebutkan di sini pertama adalah khibbun, seorang yang menipu. Ya, apalagi seorang penipu. Ini jelas suatu perbuatan yang sangat buruk, karena dia telah berbuat zalim terhadap yang lain, menipu misalnya, mengambil harta seseorang dengan cara-cara mengelabuhinya dengan cara rayuan-rayuan yang memperdaya. Intinya adalah dia memakan harta yang lain dengan cara yang batil. Dan ini telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Jangan kalian makan harta di antara kalian, yakni kita sesama muslimin, memakan harta di antara kita bil batil, dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil banyak sekali, di antaranya adalah seperti yang kita bahas ini, yaitu dengan cara menipu. Kemudian yang kedua disebutkan dari perilaku buruk yang dimaksud adalah al-bakhil. Seorang yang bakhil, bakhil atau pelit atau bakhil ya. Perbuatan ini juga perbuatan yang tercela, sebagaimana kita dapati pula dalam ayat maupun hadis. Banyak dalam ayat maupun hadis yang menyebutkan tentang perbuatan bakhil ini. Dan lebih khusus ya, ketika dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dalam bab harta. Karena tentu sifat bakhil ini bertingkat-tingkat ya. Tentu yang paling parah adalah ketika dia tidak memberikan kewajibannya pada harta yang dimiliki. Karena harta yang kita punya itu ada kewajibannya ya. Pertama zakat. Cuma zakat ada aturannya, seperti yang sering kita dengar, ada istilah nisab, ada istilah haul. Nah, zakat ini merupakan suatu keharusan bila telah tercapai syarat-syaratnya. Seorang yang tidak melakukan kewajiban zakat ya jelas sangat-sangat bakhil ya. Ini kewajiban dari Allah kepada kita. Allah yang mengaruniakan harta kepada kita, lalu Allah mewajibkan untuk dizakati, sementara kita tidak menzakatinya. Maka jelas ini adalah perbuatan bakhil. Di dalam harta juga ada kewajiban lain, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, inna fil mali haqqun siwa zakah. Dalam harta itu ada suatu hak selain zakat. Nah, apa itu? Ya ada macam-macam ya. Di antaranya misalnya nafkah kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Atau zaman dulu ketika ada perbudakan ya, budak-budak itu juga tanggungannya. Nah, sehingga kewajiban itu harus ditunaikan. Kalau tidak jelas dia tergolong sebagai orang yang bakhil. Begitu pula di sana ada kewajiban yang lain, misalnya seseorang meminta kepada kita dan ia adalah orang yang membutuhkan, dan kita pun punya kelebihan. Ya, ini juga seperti ulama sebutkan merupakan hal yang wajib untuk kita berikan. Ya, orang yang meminta membutuhkan, kita yang diminta punya kelebihan, sehingga ketika kita memberi tidak mencelakakan anak istri kita. Nah, kondisi yang seperti ini adalah juga merupakan kewajiban atas kita untuk menunaikannya. Sehingga kalau kita tidak memberikan, berarti kita juga sangat tergolong sebagai orang yang bakhil. Kemudian di luar kewajiban ada halal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan ya, hal-hal yang sunnah, infak, sedekah yang sunnah, bukan merupakan kewajiban atas kita. Nah, ini juga tentu dianjurkan, walaupun itu tidak wajib. Ketika tidak dilakukan ya tidak berdosa, namun ini suatu keutamaan, sehingga dengan itu dia terhitung sebagai orang yang dermawan. Ya. Kemudian berikutnya, wala sayyi'ul malakah. Wala sayyi'al malakah. Sayyi'al malakah ini diartikan oleh sebagian ulama, yaitu seseorang yang kehilangan sifat kasih sayangnya, sehingga dia akan membebani orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Misalnya dulu ya ada perbudakan, dia membebani budaknya dengan beban-beban berat. Atau lebih buruk lagi, misalnya membebani anak sendiri. Ya. Dibebani beban-beban berat, atau istrinya bahkan dibebani beban-beban berat. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan termasuk juga ketika membebani hewan-hewan piaraannya, ternaknya, atau hewan yang dipakai untuk bekerja, misalnya kuda, sapi, kerbau. Nah, ini semuanya juga termasuk. Ketika dia menyakiti atau membebani di luar kemampuan atau melebihi yang wajar, inilah orang yang disebut dengan sayyi'ul malakah dalam hadis ini, sehingga dia mendapat ancaman yang cukup berat, cukup keras, sesuai dengan yang terdapat dalam hadis ini. Bisa jadi dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah disebabkan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, dulu Nabi Muhammad SAW ya, pernah melihat seekor unta, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada Nabi untuk bisa berkomunikasi dengan unta tersebut. Beliau memahami, ya, unta itu menangis, dan ketika Nabi dekati, dia mengeluhkan tentang perilaku tuannya atau pemiliknya yang membebani dengan beban yang berat. Ya. Nah, ini mukjizat ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau segera menasihati pemilik unta tersebut untuk tidak membebani dengan beban-beban yang berat. Ya. Begitu pula terhadap budak dulu, sebagian sahabat sempat ketika marah bersikap keras terhadap budaknya sampai memukul budak tersebut. Dari kejauhan Rasulullah SAW melihat, kemudian menegur sahabat itu. Ya, kemudian sahabat itu segera sadar, ternyata Rasulullah yang menegur. Segeralah sahabat itu membebaskan budak tersebut sebagai penebus atas kesalahan yang dia lakukan. Nabi katakan kepada sahabat itu, kalau kamu tidak membebaskan, kamu akan dibakar oleh api neraka. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Di zaman Rasulullah ada beberapa kejadian tersebut yang menunjukkan bahwa semacam itu hal yang sangat buruk, tercela, termasuk akhlak yang sangat tercela. Kemudian berikutnya hadis yang ke-27. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuku yaumal qiyamati ya'ni ar-rasas, akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah Ibnu Abbas, qala, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasamma'a haditha qaumin, siapa yang mendengarkan perbincangan sebuah kaum, wahum lahu karihun, dan mereka benci dengan orang yang mendengar itu. Subba fi udhunaihi al-anuk, maka akan dituangkan di kedua telinganya al-anuk, yang artinya adalah ar-rasas, timah, ya, timah yang panas. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari, hadis ini sahih tentunya, riwayat Al-Bukhari, dan ini menerangkan kepada kita tentang salah satu akhlak yang buruk, yaitu ya ikut mendengarkan pembicaraan orang, atau kalau bahasa kita ya nguping lah. Orang sedang bicara kemudian ikut-ikut mendengarkan, padahal mereka tidak suka ada orang lain mendengar. Lain halnya kalau itu pembicaraan umum, ya, bukan suatu hal yang rahasia, dan duduknya dia, dengarnya dia tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah, walaupun bagusnya kalau mau nimbrung ya harus ngomong, ya. Tapi kalau majelis umum ya tentu hal yang diperbolehkan. Adapun seperti yang disebut dalam hadis ini, bahwa Nabi mengatakan seseorang yang ikut mendengarkan perbincangan sebuah kaum di sini artinya ya walaupun sedikit, ya, dua orang sedang ngobrol, tiga orang, lima orang dan seterusnya, ikut mendengarkan pembicaraan mereka padahal mereka enggak suka orang lain ikut mendengarkan. Nah, ini menurut yang tersebut dalam hadis ini merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk. Bahkan bisa dikategorikan ini merupakan perbuatan dosa besar. Bagaimana dikatakan dosa besar? Karena ada ancaman berat bagi orang yang melakukannya, yaitu bahwa di hari kiamat kelak akan dituangkan di kedua telinganya timah, ya, timah yang panas, ya, rosos. Nah, ini seperti kata ulama, ya, kalau ada ancaman seperti ini bagi seorang pelaku perbuatan dosa, bahwa dosa itu kalau begitu adalah dosa besar. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut, walaupun mungkin ada sebagian orang yang memang sukanya begitu, ya, sok ingin tahu, ya, penasaran, ingin tahu apa yang dibicarakan. Nah, ini hal yang tidak diperbolehkan, bahkan sebetulnya justru hal seperti itu bisa jadi malah tidak baik pula buat dirinya dalam sekalipun dalam urusan dunia, ya. Artinya pengen tahu urusan orang yang mungkin membuat dia berpikir, membuat dia sedih, membuat dia gelisah dan lain-lain. Lebih baik tidak tahu tentang hal tersebut, ya, meringankan pikiran dia. Apalagi dengan adanya ancaman yang seperti ini. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-28. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasan. Artinya dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, beruntung, atau dia akan mendapatkan pahala besar. Siapa dia? Man syaghalahu aibuhu, orang yang aibnya atau kekurangannya menyibukkannya, an uyubin nas, untuk mengetahui aib orang lain. Ya, artinya cukup baginya tersibukkan dengan aib sendiri sehingga tidak ingin tahu tentang aib-aib orang. Hadis ini riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama tentang derajat hadis ini. Ibnu Hajar mengatakan hasan, Asy-Syahl Al-Albani rahimahullah mengatakan dhaif. Namun secara makna memang suatu hal yang baik ya ketika seseorang lebih tersibukkan dengan aib dirinya daripada menyibukkan dirinya dengan aib orang lain. Artinya dia lebih banyak memperbaiki diri ya sebelum dia melihat kondisi orang lain dan aib-aibnya. Jangan sampai terlupakan. Ya. Dia tahu aib orang lain kalau memang taunya dengan cara yang benar, kemudian dia berusaha memperbaiki, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ya kalau dia memperbaiki aibnya dulu. Memperbaiki aibnya dulu sehingga dia koreksi dirinya dalam berbagai kekurangannya, kurang dalam akhlaknya, mungkin kurang dalam ibadahnya, bahkan mungkin ada kekurangan dalam keyakinannya. Nah, sehingga dengan dia sibuk dengan mengoreksi diri, dengan kata lain muhasabah, introspeksi diri, kemudian dia berusaha memperbaiki, ya ini akan menguntungkan dia sehingga dia akan semakin baik. Kemudian berikutnya, kalau dia memang sudah kondisinya bagus, baik, dan dia menginjak kepada tahap berikutnya memperbaiki orang lain, oh ini sangat bagus. Tapi sekali lagi, memperbaiki orang lain itu ya dengan cara yang benar, termasuk cara memperoleh informasi tentang aib orang lain. Kalau dia mengetahui aib orang lain dengan cara yang tidak benar, maka ya itu suatu hal yang tidak benar. Ya, tetap itu hal yang tercela. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jangan sebaliknya ya, ada orang yang berkebalikan dengan apa yang tadi kita sebutkan, yaitu lebih cenderung melihat orang dan lupa melihat dirinya. Nah, ini musibah kalau seperti ini ya. Dia gampang menfonis orang lain tentang kekurangan-kekurangan akhlaknya dan seterusnya, sementara dia lupa tentang dirinya atau bahkan tidak menyadari sama sekali. Nah, ini suatu hal yang sangat buruk ya. Mestinya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Jadi ketika dia mengetahui ada orang lain yang jatuh dalam kesalahan, mestinya dia tengok dirinya juga. Nah, itu cermin bagi dia. Jangan-jangan ini ada pada diri saya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia berbuat baik, nah, saya sudah berbuat baik atau belum. Nah, kalau dia bersikap seperti itu, nah, ini akan mengantarkan kepada kesempurnaan dirinya. Tapi kalau tidak seperti itu, sehingga justru dia selalu melihat kekurangan orang, maka dia akan celaka ya, dirinya akan terus buruk keadaannya, dan orang lain pun akan merasa benci kepadanya, yang hanya bisa menunjuk orang lain tapi lupa dengan dirinya ya. Bahkan di sini kalau kita ingat beberapa ucapan para ulama kita ya, mereka malah senang kalau ditunjukkan aibnya. Ya. Jadi malah seperti itu ulama kita dulu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah mengatakan rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Nah, kalau orang bisa seperti itu, ini berarti memang orang yang sangat bagus ya. Artinya orang yang ikhlas, orang yang tulus niatnya. Karena umumnya orang ketika ditunjukkan kekurangannya malah marah, ya kan? Enggak menyadari, enggak terima. Yang seperti ini justru mencelakakan dia, karena dia akan selalu buruk nanti. Tapi kata Umar bin Khattab, justru semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kekurangan saya. Nah, ini betul-betul orang yang sangat mengerti, orang yang cerdas, orang yang ikhlas. Ya, sekalipun mungkin terasa berat, ya, omongan orang kepada kita, tapi itu akibatnya baik. Ibarat obat, ya, pahit atau panas di telinga, tapi itu ya akan menyembuhkan kita. Yang pahit tersebut akan mengobati kita sehingga kita bisa menghindar, menjauhkan dan membersihkan dari akhlak-akhlak atau perilaku yang buruk. Ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-29. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, akhrajahu al-Hakim wa rijaluhu thiqat. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah ibnu Umar, qala, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azama fi nafsihi, siapa yang merasa besar pada dirinya, waqtala fi mishyatihi, dan sombong dalam jalannya atau saat berjalan. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Akhrajahu al-Hakim, hadis diriwayatkan oleh al-Hakim. Warijaluhu thiqat, dan para rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya, ya, para periwayat yang terpercaya. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan juga hadis ini. Ya. Hadis ini menceritakan kepada kita atau menerangkan kepada kita tentang sebagian akhlak buruk, yaitu sikap bangga diri atau merasa besar pada dirinya dan sombong. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa ketika seseorang yang punya perasaan begitu merasa dirinya besar, nah, kemudian ini tampak dalam perilakunya, yaitu dengan jalannya dia. Jadi apa yang di luar tersebut, penampilannya dalam berjalan, menggambarkan apa yang dalam kalbunya, rasa besar diri, ya, ya, ini sombong. Karena umumnya seperti itu, ya, akan merendahkan orang lain. Itu sudah identik dengan itu. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis, bahwa yang namanya sombong adalah apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, memang begitu. Ketika dia merasa dirinya besar, maka dia akan merendahkan orang lain. Dan ketika punya perasaan seperti itu juga identik untuk menolak kebenaran dari orang lain. Ya, bagaimana orang menegurnya sementara dia orang yang menganggap dirinya besar, merendahkan orang lain. Bagaimana orang lain menegur dia, menyampaikan kepadanya kebenaran, dia tidak akan terima. Sehingga memang sikap merasa besar ini, ya, ini dalam apa perilaku seseorang nanti akan sangat buruk. Banyak sekali dampaknya. Bisa jadi dia pertama merendahkan orang lain, ya, kedua tadi menolak kebenaran yang datang dari orang lain, ketiga dia akan bersikap semena-mena kepada orang lain, ya, berikutnya dia akan bersikap bahkan menzalimi orang lain, ya, dan seterusnya. Jadi panjang buntutnya ini, ya, sikap seperti ini buntutnya panjang. Dan ini kalau terus ada pada diri seseorang, ya, akan memakan banyak kurban. Akan memakan banyak kurban. Artinya kurban tersakiti, terzalimi, dan lain-lain. Sehingga sangat pantas kalau kemudian nanti ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah pun marah kepada dia. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa ini merupakan perbuatan yang sangat buruk, bahkan dosa yang itu termasuk dosa besar. Apalagi kita ingat hadis yang lain, Nabi mengatakan apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah seseorang yang dalam kalbunya ada seberat dzarrah, biji yang kecil atau semut yang kecil, ya, dari sifat sombong, ya. Nah, ini sangat berbahaya, ya, sehingga seorang muslim harus selalu introspeksi diri dan harus betul-betul menundukkan dirinya kepada kebenaran dan memaksa dirinya untuk tawadhu. Kalau ada hal tersebut, harus dilatih bagaimana bertawadhu. Ya, bertawadhu kepada kebenaran dan kepada sesama muslim. Ya, karena kalau tidak, itu tadi ancamannya sangat besar, dan justru di akhirat kelak dia akan mendapatkan hal yang berlawanan daripada perbuatannya. Maksudnya, ketika dia merasa sombong, besar, dan dia ibaratnya menginjak-injak orang lain, justru nanti dia di akhirat yang diinjak-injak, betul-betul dia menjadi kecil, ya, dan yang lain besar, dia, ya, terinjak-injak oleh yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa Taala menghukum dengan hal yang berkebalikan dengan apa yang dia lakukan di dunia, yang dia maukan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Kemudian yang ke-30, hadis yang ke-30. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min asy-syaitan akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Dari sahabat Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah artinya tergesa-gesa. Minasyaitan itu dari syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Hadis ini bagus. Ya. Ada perbedaan pendapat ulama tentang derajat hadis ini. Ya, sebagian ulama, ya, membaifkan hadis ini. Namun bukan berarti apa yang disebut dalam hadis ini tidak benar, karena telah tersebut dalam hadis-hadis yang lain yang mendukung makna secara global tentang apa yang dikandung oleh hadis ini, yaitu bahwa sikap tergesa-gesa itu dari syaitan, ya, sikap tergesa-gesa dari syaitan. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa sikap yang sebaliknya yaitu al-hilmu wal anat, sikap sabar dan berpikir panjang, ya, berpikir panjang, tidak terburu-buru. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa dua sifat ini adalah sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan kepada seorang sahabat Al-Ashaj ibn Abdul Qais, Nabi mengatakan kepadanya, inna fika khuslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anad. Sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, yaitu sifat penyabar dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, yakni dia berpikir panjang dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, jadi Allah mencintai hal tersebut, dan hal tersebut memang akan berdampak sangat bagus, berdampak positif dalam berbagai kebijakan kita, ya. Terutama ini bila terkait dengan kebijakan, keputusan, sangat penting sekali. Dampaknya baik buat dirinya dan buat orang lain. Maka sebaliknya, al-ajalah, yaitu sikap tergesa-gesa, ini sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu bahwa itu perbuatan yang dampaknya juga sangat buruk bagi kita dan bagi orang lain. Ya, paling tidaknya biasanya penyesalan. Paling tidaknya biasanya adalah penyesalan. Kenapa kok tadi seperti ini? Kenapa kok jadi begini? Ya, tidak disangka, tidak diperkirakan, tidak diperhitungkan. Ya, salahnya sendiri. Ya, jadi kalau begitu memang itu adalah godaan syaitan agar orang itu jatuh dalam keputusan yang buruk, ya, kebijakan yang merugikan, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang sangat berbahaya terkadang, ya, karena sikap al-ajalah, terburu-buru, ya. Jadi dari sini dituntut bagi kita semuanya untuk dalam melakukan segala sesuatu perlu dipikir yang baik, ya, dipikir yang cukup, baru kemudian diputuskan, ya, tidak tergesa-gesa. Allahu a'lam bissawab. Ya, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini.